الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن كان بسنته اهتدى وبهديه اكتفى أما بعد أخواتي في الله حاضرين جماعة سكالين رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala wa anhu radhiyallahu an, dan juga dari beliau, ini sama dengan hadis yang sebelumnya dari riwayat Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yatabaha an-nas fil masajid. Akhrajahu al-khamsa illa Tirmidhi wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai manusia, ini muslimin, berlomba-lomba berbangga-banggaan atau membangga-banggakan masjidnya. Dilihatkan oleh Imam yang lima, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, karena Tirmidzi tidak meriwayatkan, dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban. Di riwayat Bukhari disebutkan secara muallaq dengan sebuah ta'liq bahwa Anas setelah meriwayatkan ini beliau katakan, yatabahau nabiha wa la ya'murunaha illa qalila. Begitulah mereka membangga-banggakan, berlomba membanggakan masjidnya masing-masing, tetapi tidak memakmurkan masjid itu kecuali sedikit dari mereka. La taqumu sa'ah, Rasul katakan tidak akan terjadi kiamat, hari kebangkitan, yang dimaksud di dalam hadis ini, apakah kemudian perkara membanggakan masjid menjadi tanda-tanda kiamat? Mungkin menjadi isyarat tanda kiamat, tetapi tidak sebegitu jelas, karena manusia ini atau umat ini sudah semenjak lama sekali perkara membangga-banggakan masjid dalam bangunan fisiknya. Maka yang dikehendaki dalam hadis-hadis yang semacam ini, maknanya bahwa bukan tanda dekatnya kiamat, tetapi yang Rasul maksud, kiamat itu tidak akan ada, tidak akan terjadi sampai ini semua terjadi. Ini semua terjadi, sudah ada semua, baru nanti akan ada kiamat. Sebelum itu terjadi, gak akan datang kiamat. Maka ini tentunya di sisi lain salah satu dari tanda kenabian. Karena Rasulullah SAW sebutkan perkara gaib yang belum terjadi di masa itu dan terjadi di masa-masa belakangan persis seperti yang Rasul kabarkan. Sama seperti hadis Muslim, la takumu sa'a hatta ta'ud murujan wa anhara. Tidak akan datang kiamat atau tidak akan terjadi sampai negeri Arab itu penuh dengan sungai-sungai, subur banyak ininya. Yang semula itu tentunya gersang, kering kelontang, gurun pasir yang ada. Tapi nanti tidak akan terjadi kiamat sampai negeri mereka itu makmur dan banyak sungai padanya. Maka sama seperti hadis ini pula, artinya tidak akan terjadi kiamat sampai ini semua terjadi. Hadis menunjukkan tentang adanya kiamat, karena Rasul katakan tidak akan terjadi sampai ini terjadi. Berarti kiamat itu ada, hak. Dalam doa ma'thur dikatakan wasa'atu haqq, dan kiamat adalah hak, pasti terjadi. Dan itu iman, dari salah satu rukun iman kita, mengimani hari akhir, kiamat. Tersebutkan itu di dalam Quran, tersebutkan di dalam sunnah dan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Maka yang mengingkarinya telah kufur kepada Allah, karena Allah jelaskan itu dalam Quran, Rasul sebutkan dalam sunnahnya, muslimin semenjak dahulu sepakat yakin itu ada. Maka yang mengingkarinya berarti telah mendustakan semua itu dan pendustaan adalah bentuk kekufuran kepada Allah. Hadis juga menjelaskan kepada kita yang afdal, bahkan itu yang harus, tidak boleh orang itu membangga-banggakan masjid, berbangga-banggaan, berlomba-lomba membanggakan masjidnya. Dan itu kita ketahui karena Rasul sampaikan ini dalam bentuk celaan, menunjukkan lemahnya iman pelakunya. Karena semacam ini konteksnya konteks celaan, tidak akan terjadi kiamat sampai ini terjadi, ini terjadi. Dan itu celaan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih jelas dalam riwayat yang kedua nanti, bahwa Rasul tidak diperintah, dilarang oleh Allah SWT untuk memakmurkan masjid. Wa an ibni Abbas qala qala Rasulullah Sallam ma umirtu bitasyidil masajid, akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dan dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda, aku tidak diperintah untuk memegahkan masjid. Diriwayatkan hadis oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ma umirtu, aku tidak diperintah, yang dimaksud adalah Allah, tidak diperintah oleh Allah, karena gak ada yang memerintah Rasul kecuali Allah. Siapa? yang lebih tinggi dari Rasul hanya Allah SWT. Maka jika Rasul katakan aku tidak diperintah, aku dilarang begini, maka yang memerintah beliau, yang melarang beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita dua faedah. Yang pertama menunjukkan bahwa segala yang Rasul sampaikan, semua yang beliau ajarkan kepada umatnya adalah dari Allah, bukan dari beliau sendiri. Aku diperintah begini, maka itu yang beliau perintahkan ke umatnya. Beliau dilarang begini, maka itu yang beliau larang kepada umatnya. Maka enggak ada yang kemudian Rasul SAW membawa sesuatu dari dirinya sendiri berbeda atau menyalahi yang Allah perintahkan pada beliau, enggak mungkin. Beliau hanya mengikuti wahyu yang diturunkan kepada beliau. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Hanya dalam ayat Allah katakan aku hanya mengikuti yang diwahyukan kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua menunjukkan beliau itu manusia biasa, hamba seperti hamba-hamba Allah yang lain, diperintah, dilarang oleh Allah layaknya hamba yang lain. Diperintah menjalankan sholat, zakat, puasa, ini itu. Dilarang untuk zina, untuk syirik, untuk yang lain-lainnya. Maka beliau manusia. Bahkan lebih jelas di dalam ayat Al-Kahfi Allah jelaskan tentang beliau, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan aku ini manusia seperti kalian. Sama. Terbukti banyak sekali sisi kemanusiaan beliau. Beliau lupa. Layaknya manusia lupa, manusia. Sholat 4 rakaat seharusnya 2 rakaat beliau salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Sahabat sungkan mau negur, jangan-jangan ini ajaran baru, turun wahyu baru, atau memang Rasul yang lupa begini. Alhasil sampai ditegur oleh Dzulyadain, maka beliau pun katakan aku seperti kalian, aku bisa lupa dalam sholat. Kalau aku lupa ingatkan, menunjukkan beliau manusia. Begitu pula di perang Uhud, beliau terkena panah sallallahu alaihi wasallam. Anak panah itu masuk ke sini beliau, tembus sampai ke sini hingga menanggalkan, merontokkan beberapa gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Berdarah, tarik oleh sahabat yang dihisab darah beliau sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan beliau manusia. Kalau bukan manusia atau tahu yang gaib, ya enggak akan kena panah, sakit kena panah ya apa sih? Siapa mau? Akan tahu beliau kalau bukan manusia, ini ada anak panah mengarah ke saya ini. Harus saya hindari. Atau kemudian anak panah itu disulap jadi ager-ager sehingga enggak bisa tembus. Tidak bisa melukai beliau. Ini semua khurafat. Rasul manusia SAW. Hanya saja beliau dimuliakan oleh Allah dengan wahyu turun pada beliau. Dimuliakan dengan risalah. Dipercaya oleh Allah, diamanati untuk menyampaikan syariat Allah SWT kepada umatnya. Maka beliau antara Rasul dan manusia. Artinya begini, derajat beliau tidak lebih rendah dari seorang manusia membantah seperti kaum Yahudi dan yang bersama mereka yang mencela Rasul SAW, bahwa dia penyihir, pendusta, ini anak zina dan seterusnya, sebagaimana mereka ucapkan itu kepada Isa bin Maryam. Mereka manusia, tidak lebih rendah dari ini, mulia, tetapi tidak lebih atas dari Rasul. Tingkatan termulia beliau adalah Rasul Allah SWT. Untuk membantah orang-orang seperti Nasrani dan yang bersamanya, hingga menuhankan Rasul, dituhankan, diyakini tahu segalanya, diyakini mengatur alam semesta, menurunkan, menaikkan, menghidupkan, mematikan, dari sifat-sifat Allah SWT. Maka itu semua kesesatan. Aku tidak diperintah untuk memegahkan masjid. Hal ini menunjukkan kalau memang memegahkan masjid itu baik, jika itu baik, pasti Rasul diperintah oleh Allah, gak akan dibiarkan, Allah gak akan lalai. Karena setiap kebaikan pasti beliau diperintah dan akan beliau ajarkan kepada umatnya. Tetapi karena itu tidak ada baiknya, maka Allah pun tidak memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadis ini pula mengajarkan untuk masjid itu dibangun dengan tawadhu. Bangunan yang tawadhu. Yang penting masjid itu bersih, kuat, yakfi. Orang jahil akan berkata, kif, gimana muslimin kok gak peduli sama rumah ibadahnya sendiri, tempat sholatnya. Orang-orang Kristen lihat kalau bangun gereja megahnya, gedenya, wah, besar dan leks, luar biasa. Masa muslim kalah? Malu jadi umat Islam, masjidnya kayak begini, kayak begitu. Ini omongan bodoh, omongan orang jahil, gak ngerti agama. Kalau agama nuruti akal pikiran mereka, ya seperti itu jadinya. Tapi tidak, Rasul katakan aku tidak diperintah untuk memegahkan masjid. Karena tujuan pembangunan masjid memang bukan untuk megah-megahan, untuk ibadah, untuk orang sholat, dimakmurkan. Dimakmurkan dengan ibadah, dengan ketaatan, dimakmurkan dengan ilmu, dengan amal saleh. Untuk itu masjid dibangun. Tujuan utama yang bukan untuk megah-megahan. Bagian lain bilang, kamu bagaimana, rumah kamu sendiri kamu megahkan, keramik, marmer, ini itu, tingkat begini begitu, masa rumah Allah kamu gak ada perhatiannya sama sekali, biasa-biasa bangunannya. Ini juga omongan bodoh. Yang berbicara hanya orang yang tidak mengerti agama Allah. Agama tidak mengikuti dan tidak menuruti akal pikiran kita, tetapi syariat, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul SAW. Yang diinginkan adalah tawadhu. Tawadhu. Yang penting kuat, cukup. Makanya para ulama sebutkan beda antara membangga-banggakan, memegah-megahan dengan menguatkan. Artinya kalau itu untuk tujuannya supaya kuat, awet, ya gak termasuk di dalam celaan ini. Misalnya begini, Karena bermegah-megahan atau memewahkan terkesan, dan bukan terkesan, tentu arahnya kepada biaya yang lebih besar atau lebih mahal dikeluarkan anggarannya. Tapi gak semua itu tercela. Tergantung, kalau itu untuk kekuatan bangunan gak masalah. Misalnya begini, masjid ada apa, ada pintu, ada jendela, ada kusen, kan begitu. Di atas ini juga ada reng-reng dan seterusnya. Kalau kemudian dipilih pakai kayu apa, kayu Jawa aja, kayu kembang atau kayu apa, sebentar dimakan rayap, remuk, ajur, rusak. Lah kita pilih yang lebih kuat, kamper, jati. Memang agak mahal, tapi tujuannya untuk bukan kita membanggakan, tapi untuk kuat, agar ini awet, kuat. Maka ini gak mengapa. Tidak ada tujuan untuk membangga-banggakan, maksud saya pintunya dari kayu jati, bukan itu. Tapi untuk kekuatannya saja, dan yang serupa dengan itu, yang tujuannya untuk kekokohannya, kekuatannya, maka itu diperbolehkan oleh para ulama. Yang semisal itu, misalnya apa sih, semennya misalnya ketika buat, ada semen misalnya merek A 50 kilo harganya 30.000 misalnya, tapi dikenal dan orang tahu gak kuat, gak tahan lama, 2 tahun 3 tahun pecah semua tembok, retak. Ada semen B 50 harganya mahal 60.000, tapi awet, kuat, masya Allah. Pakai yang ini gak mengapa, jika dana mencukupi. Dan itu bukan termasuk membangga-banggakan atau memegahkan, tapi yang dimaksud sesuatu yang gak ada gunanya, bukan lagi tujuannya mengkokohkan atau menguatkan bangunan, tapi lebih kepada nilai arsiteknya, seninya, yang gak ada manfaatnya sudah. Allah yahdihim, semoga Allah beri hidayah saudara-saudara kita sebagian muslimin. Kadang yang gak ada gunanya mereka lakukan di masjid, dari lekukan-lekukannya didesain sedemikian rupa, begini, begitu, bentuknya begini, ininya begitu. Apa manfaatnya? Kekuatan enggak, enggak menambah kuat. Ini cuma seni aja untuk arsitek, untuk keindahan. Ini yang Rasul maksud, yang semacam ini. Aku tidak diperintah oleh Allah untuk melakukan yang semacam itu. Belum lagi nanti warna-warni. Kamu melihat ini masjid atau gedung seni, hijau, merah, biru, jingga, wah, segala macam warna di dalamnya sudah. Itu bukan tempat peribadatan kepada Allah SWT. Dan kamu perhatikan, seperti kata Anas, la ya'murunaha illa qalila. Masjid-masjid yang semacam itu hampir-hampir gak ada kemakmurannya. Gak ada dimakmurkan. Masjidnya besar, gede, wah, megah sudah bangunannya. Kamu sholat duhur di situ, Allah Allah ada setengah shof, gak ada. 2 orang, 3 orang, sak berapa masjidnya? 30 kali 30, setengah shof yang sholat. Sengapain? Apa tujuannya? Ini bangunan dibangun sebesar ini untuk apa? Ya seperti itulah, gak ada kemakmurannya, tidak dimakmurkan dengan ibadah, dengan ketaatan, tapi mereka hanya membangga-banggakan semata-mata bangunan lahirnya, bangunan luarnya. Sebagian mereka kubahnya dilapisi emas. Apa enggak terjadi? Terjadi seperti yang Rasul kabarkan. Bangga-banggakan. bermewah-mewahan dalam pembangunan. Bayangkan kubah bila segi emas. Sementara tetangganya kanan kiri orang-orang miskin, fakir yang luar biasa. Untuk makan aja mungkin belum tentu bisa. Sementara si masjid kubahnya pun dilapisi emas. Berapa nilainya? Dan apa manfaatnya? Apa terus manfaatnya? Dan seperti itu kadang bahkan ditutup masjidnya. Kamu lewat mungkin pas adzan zuhur, asar, mau sholat gak bisa, ditutup. Lalu apa manfaatnya? Ini bangunan besar, biaya besar dikeluarkan tidak sedikit. Untuk apa? Dipakai sholat pun gak bisa. Fala haula wala quwata illa billah. Tercela dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhasil segala yang itu sifatnya melampaui batas, segala yang itu bentuknya kemewahan dan ini melebihi yang sebatas menguatkan masjid, itu bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat tawadhu. Bahkan atapnya pelepah kurma sallallahu alaihi wasallam. Lantainya tanah pasir. Kalau malam gerimis atau hujan, sholat subuh sahabat katakan, kami melihat bekas tanah di dahi Rasul SAW mengering. Orang kalau main atau pegang tanah basah kemudian kering kan kelihatan seperti pupur begitu di sini, di dahi Rasul SAW. Ini masjid Rasulullah SAW. Seperti itu. Tetapi makmur. Di situ beliau ajarkan Islam. Di situ beliau ajarkan sunnah. Beliau benahi akidah, beliau benahi ibadah, akhlak umatnya, para sahabatnya. Sehingga mereka menjadi orang-orang mulia yang di kemudian hari menaklukkan Persia, Romawi, Kaisar, bahkan sampai ke daratan Eropa sana, masuk ke belahan Cina sana. Masjidnya mutawatu, masjid yang sederhana sekali dimakmurkan demikian. Walhasil sebagian orang jauh dari nilai ilmu, kadang dibanggakan hanya karena nilai arsiteknya. Wah, di apa, di shooting, dimasukkan TV, oh, masjid ini, masjid itu. Wah, nanti di shooting nilai arsiteknya begini, bangunannya ini itu anunya. Yang sholat satu shof pun enggak ada di situ. Mungkin Jumat bahkan enggak dipakai untuk Jumatan. Lalu apa maksud dan tujuan sesungguhnya? Makanya yang dikehendaki dalam pembangunan masjid adalah tawadhu dan kesederhanaan. Yang penting kuat, bersih. Walhamdulillah. Sebagian orang jahil juga sudah tahu ini hadis Rasul SAW, dua hadis dari Anas dan Ibnu Abbas, sudah dengar ini ajaran Rasulnya, masih juga berkilah untuk bisa terhindar dari celaan Rasul ini. Apa yang dia katakan? Lah, kalau memang gak boleh atau tercela, lah buktinya di sana, di masjid sana, di masjid sini, di kota ini, di kota itu, kayak gitu bangunannya, megahnya, mewahnya begini, saya lihat sendiri kesana kemari. Nah, Subhanallah, padahal di hadapan dia ada hadis Rasulnya. Mau dia benturkan dengan fakta atau kenyataan yang dia jumpai di negeri sini, di negeri situ, tidak pantas seorang mukmin kalau mengerti dan telah tahu apa yang disampaikan Rasulnya, itu yang harus dia taati, harus dia utamakan dari yang lain-lainnya. Nah, itu terkait bangunan masjid. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhat yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa staghrabahu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas pula bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditampakkan kepadaku atau diwahyukan kepadaku, maknanya tentang pahala-pahala umatku. Amalan dari umat Rasul yang membawa pahala, yang mendatangkan pahala bagi orangnya. Rasulullah katakan, sampai diwahyukan kepadaku yang termasuk berpahala, mendatangkan pahala adalah qadhat yang dikeluarkan seseorang dari masjid. Artinya dia bersihkan masjid itu dari qadhat. Qadhat itu kotoran dari mata. Orang Jawa bilang ketek. Kecil sekali, misalnya di mata ada kotoran, kering biasanya. Ada dia lihat di masjid, dia ambil, dia buang, atau nanti misalnya dia taruh sini, nanti dia buang. Itu termasuk amalan yang berpahala bagi mereka. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau katakan gharib, dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Di dalam hadis Rasulullah katakan ujur ummati, pahala dalam syariat disebut thawab atau ajr. Ujur jamaknya. Ajr atau ujur itu semula maknanya upah. Layaknya kalau manusia dengan manusia, ya upah, kamu sebagai tukang, pekerja, pegawai, kerja sebulan atau seharian, di akhir hari, di akhir bulan kamu dikasih upah sebagai ganti dari atau bayaran dari tenaga atau jasa yang telah kamu keluarkan selama seharian. Dan itu min karomillah, dari kemurahannya Allah. Padahal yang butuh manusia sendiri, tetapi Allah Maha Pemurah. Seakan dianggap mereka itu seperti pekerja bagi Allah, melakukan ketaatan, ibadah, melakukan kebaikan, termasuk mengeluarkan kotoran mata tadi dari masjid, diupah oleh Allah, digaji dengan pahala. Tentunya itu semua ihsan, kebaikan dari Allah, karena itu semua taufik dan hidayah darinya. Artinya jangan disamakan dengan manusia tadi. Kalau manusia kan berarti ada hak menuntut dia. Saya sudah kerja sebulan, kenapa gak dikasih gaji saya? Ini kedzaliman. Kurang gaji saya dari UMR. Bisa lapor, bisa nuntut. Itu sesama manusia. Tidak demikian dengan Allah. Disebut ajal sebagai upah, padahal Allah maha kaya dan tidak butuh dengan amalan hambanya. Mereka sendiri yang mendapat manfaatnya. Semua itu ihsan dan kebaikan murni yang Allah berikan kepada mereka. Karena yang memberi taufik juga Allah. Kamu bisa mengamalkan kebaikan ini, siapa yang ngasih taufik kamu, hidayah? Allah. Bahkan segalanya, bukan hanya taufik, kekuatan kamu bisa ini, siapa yang ngasih? Allah. Kamu bisa ngelihat ini ada amalan, ada kotoran kamu ambil, siapa yang ngasih pandangan kamu, ngasih mata kamu? Bahkan kamu bisa hidup, bisa beramal soleh, yang ngasih nyawa kamu siapa? Maka gak ada sama sekali ceritanya itu hak seorang hamba yang harus dia tuntut, harus dia dapati dari Allah. Bukan seperti itu bentuknya. Tetapi itu murni kebaikan Allah, kemurahannya kepada hambanya. Hadis menjelaskan kepada kita anjuran anjuran untuk selalu menjaga kesucian dan kebersihan masjid. Karena sampai kotoran mata pun Rasul janjikan berpahala orang yang membersihkannya. Padahal kan kecil sekali, bahkan mungkin gak kelihatan, atau bahkan gak terasa kalau ada kotoran di mata kamu kan. Kecil sekali, ya Allah seberapa kotoran mata. Tapi sangat, karena sangat diperintahkan menjaga kebersihan masjid, sampai barang sekecil itu pun hendaknya disucikan masjid darinya, dijaga kebersihannya, karena ini tempat untuk menghadap Allah, tempat sholat, tempat ibadah. Apalagi kalau itu suatu yang najis, atau paling tidaknya suatu yang mengganggu karena bau, karena kotor, pandangannya yang tidak sedap di mata, ngeres dan semacam itu, dijaga semua itu, disucikan masjid dari semua itu. Dan ini juga mengajarkan kita pengagungan terhadap masjid, dijaga selalu dari segala yang menodai, dari segala yang mengurangi kebersihan dan kesuciannya. Kita dapati beberapa ulama besar, a'immah, para imam sunnah, ketika di masjid masya Allah rapi, bersih. Begitu dia usai sholat sunnah, menunggu qomat, diambili barang-barang kecil di babutnya atau di karpetnya, kotoran-kotoran kecil yang ditaruh kesannya. Ini debu-debu kecil. Tentunya kalau hambal ini gelap, misalnya merah tua atau hijau tua, noda kecil dan putih warnanya kan akan tampak kelihatan. Kecil-kecil. Terus diambil begitu. Menunjukkan semangat dan kesungguh-sungguhan dalam mengamalkan sunnah. Menjaga kebersihan dan keindahan masjid sebagai tempat ibadah, tempat sholat, tempat orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini atau sebelum itu, ini pula mengajarkan kepada kita untuk kita tidak meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Untuk tidak meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, walaupun itu kotoran mata yang kita lihat di masjid, atau ini apa, sesuatu plastik, kertas kecil atau apalah yang kelihatan itu kotor, atau ini kamu ambil, bersihkan. Ada pahala bagi kamu di situ. Dan kamu enggak tahu mana yang akan menolong kamu di akhirat kelak. Amalanmu yang besar atau amalanmu yang kecil. Enggak ada yang tahu. Bisa jadi yang kecil ini karena kamu betul-betul ikhlas mengharap hanya ridha Allah dan pahalanya, ini yang akan menyelamatkan kamu di akhirat nanti. Ini akan memberatkan timbangan kebaikanmu. Ini yang mengantar kamu ke surga, menyelamatkanmu dari neraka. Belum tentu amalanmu yang besar-besar, yang rame dan yang mewah, belum tentu. Makanya jangan ada kebaikan yang kamu remehkan. Nah, cuman ini kamu anggap kecil, kamu anggap ini gunanya kamu tidak mengamalkannya. Lah, amalkan. Itu dari ajaran Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, patut untuk kita jaga dan kita amalkan. Hadis kalau berbicara tentang menjaga keindahan, kebersihan, kesucian masjid secara lahiriah, dohirnya ya, kebersihannya, maka terlebih-lebih lagi harus dijaga kemakmurannya agar masjid itu benar-benar berpahala bagi yang mewakafkan tanahnya, bagi yang membangunnya, dan seterusnya, yang punya andil dan saham dalam pembangunan itu, betul-betul membawa pahala bagi dia. Dijaga pemakmurannya untuk sholat waktu Jumat, untuk majelis ilmu dan ibadah-ibadah kebaikan yang lainnya, dijaga dari segala yang merusak arti kemakmuran itu. Jangan sampai masjid itu malah menjadi pusat dan basis untuk tersebar luasnya sesuatu yang rusak, yang batil, yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, melanggar dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Jangan sampai masjid menjadi tempat utama dan pusat tersebarnya semua itu. Karena itu jauh lebih penting, jauh-jauh lebih penting daripada sekedar menjaga kebersihan masjid. Wallahu a'lam. Tawaffaqallahu jami'an wa ihdahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.